Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Para pemirsa Radio Muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat diberi rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bisa menyambung hidup untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita berkaitan dengan nikmat ini, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa yang berjumpa dengan pagi hari dalam kondisi aman, tidak khawatir dengan peperangan, tidak khawatir dengan penyakit, virus ini dan virus itu, kemudian sehat badannya, kemudian juga dia memiliki makanan yang dimakan pada hari itu, maka seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dan seisinya. Shalawat dan salam marilah kita perbanyak haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih pada hari ini kita berada di hari yang mulia, yaitu hari Jumat, hari di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat serta salam untuk Nabi kita yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Radio Muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di pertemuan yang kemarin kita telah membahas tentang kaedah yang ketujuh, kaedah yang keenam, yaitu tentang mendahulukan berdalil dengan ayat-ayat yang muhkam daripada yang mutasyabih. Ayat-ayat yang muhkam maksudnya adalah ayat-ayat yang telah jelas maknanya, mutasyabih maksudnya adalah ayat yang belum jelas tafsirnya atau maknanya. Maka ini diantara karakter ahlu sunnah atau prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam beragama, mereka mendahulukan berpijak kepada dalil-dalil yang muhkam, baik Quran maupun sunnahnya, dan mereka tidak terlalu berlebihan dalam menggunakan akal mereka untuk mengorek-ngorek tafsir daripada ayat-ayat yang mutasyabih. Dan kita juga sudah terangkan bahwasannya banyak di antara firqah-firqah sesat, kelompok-kelompok sesat yang ada di agama ini, sebab pokoknya adalah karena mereka lebih mendahulukan berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabih daripada ayat-ayat yang muhkam. Di antara yang kelompok yang paling terkenal tersesat dalam hal ini adalah orang-orang Khawarij, ya, di mana mereka berdalil dengan hadis-hadis tentang jihad, demikian juga ayat-ayat tentang jihad, kemudian yang mana ayat-ayat ini dalam kasus-kasus tertentu itu maknanya adalah mutasyabih, perlu untuk diperjelas dengan ayat yang lain ataupun hadis yang lain. Kemudian mereka meninggalkan ayat-ayat yang ataupun dalil-dalil yang muhkam yang berbicara tentang bagaimana muamalah Islam kepada orang-orang kafir. Seperti misalnya orang-orang Khawarij, mereka berdalil dengan dalil waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, perangilah mereka dimanapun mereka berada, itu orang-orang kafir. Kemudian mereka meninggalkan berdalil dengan dalil yang muhkam, yaitu tentang larangan untuk membunuh orang-orang kafir, mu'ahad. Man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Ya, barang siapa yang membunuh orang kafir yang tinggal damai di negeri Islam, maka dia tidak mencium bau surga. Kemudian para pendengar Radio Muslim dan pemirsa Radio Muslim sekalian, kita akan melanjutkan pada kaidah berikutnya, yang mana kaidah ini masih ada kaitan dengan kaidah sebelumnya, yaitu kaidah yang ketujuh. Kaidah yang ketujuh berbunyi, tidak mendalami ilmu kalam dan tidak mengikuti takwilnya ahli kalam. Tidak mendalami ilmu kalam dan tidak mengikuti takwilnya ahli kalam. Siapakah mereka para ahli kalam itu? Ya, ahli kalam adalah orang-orang yang mereka menetapkan akidah berdasarkan logika. Jadi mereka berdalil tentang sebuah keyakinan atau iman ataupun akidah itu berlandaskan logika. Apabila ada ayat maupun hadis yang tidak bisa difahami oleh logika mereka, maka ayat tersebut nanti akan diselewengkan maknanya kepada makna yang bisa dicerna oleh akal. Nah, inilah yang disebut dengan ahli kalam. Nah, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka telah mencela ilmu kalam dan juga para ahli kalam. Karena ilmu kalam inilah yang menjadikan banyak di antara kelompok itu tersesat dari jalan yang benar. Seperti contohnya ya, Jahmiyah ya, mereka menolak semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai dihukumi kafir oleh para ulama ya Jahmiyah ini. Karena mereka telah mengingkari banyak ayat dalam Al-Qur'an. Hampir setiap ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan sifat Allah. Nah, ini diingkari oleh Jahmiyah. Karena sebabnya adalah karena mereka mendahulukan akal daripada dalil ya, dalam berakidah, mendahulukan akal daripada dalil dalam berakidah. Jadi akal ini bukan sebuah nahkoda ya. Akal ini bukan di depan kalau berbicara tentang dalil. Akal ini hanya sebagai jembatan saja untuk bisa memahami dalil. Bukan akal itu yang menyetir dalil ya, tapi dalil itu yang menyetir akal kita ya. Dan tentu saja akal yang sehat sudah pasti tidak akan bertentangan dengan dalil yang sehat atau dalil yang sahih. Itu sudah sebuah ketetapan ataupun kaedah yang diterangkan para ulama. Kemudian juga contohnya seperti Mu'tazilah, ya, Maturidiyah ya. Mereka adalah orang-orang yang tersesat karena mendahulukan akal dalam berakidah dan dalam beriman Alhamdulillah. Daripada mendahulukan dalil ya. Baik. Mengapa kita dalam akidah, dalam berakidah itu tidak boleh kita mendepankan akal daripada dalil ya. Demikian juga dalam beragama secara seluruhnya ya. Akal hanya sebagai sarana saja, tidak boleh di depan dalil. Apalagi dalam berakidah ya. Karena dalam berakidah itu adalah tempatnya kita untuk pasrah kepada Allah ya. Dalam berakidah, dalam iman, itu adalah kondisi di mana seorang hamba itu seutuhnya berpasrah diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun informasi yang disampaikan itu belum bisa dijangkau oleh logikanya. Ya. Maka di sinilah ujian ke hakikat Islam seseorang ya. Karena Islam itu para pemirsa sekalian apa? Islam itu adalah berserah diri. Islam itu adalah berserah diri atau menyerah. Ya. Artinya seorang itu menyerah seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani meskipun sesuatu itu belum dia ketahui hikmahnya ya, belum bisa difahami oleh akalnya, tapi karena ini dari Allah Subhanahu wa taala ya, maka mereka beriman sepenuhnya ya, berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Ya, jadi ilmu kalam ini adalah ilmu yang dicela oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dan diharamkan untuk dipelajari ilmu kalam ini ya, bagi mereka yang tidak memiliki bekal ya, bekal yang kuat untuk bisa membentengi diri mereka dari bahaya ilmu kalam. Adapun bagi para ulama yang mereka mempelajari ilmu kalam tujuannya untuk membantah ya kaidah-kaidah para ahli filsafat ya, ya para ahli kalam, nah itu ya, untuk mereka maka itu diperbolehkan karena tujuannya adalah untuk membantah. Ya, kalau sekedar wawasan dan sebagainya, sementara dasar atau pondasi akidah belum kokoh, maka diharamkan untuk terjun ke dalam ilmu kalam. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ada sebuah bab yang sangat berkaitan tentang pembahasan ilmu kalam ini, yaitu tentang takwil. Ya, takwil ini sudah menjadi rukun ya yang ada dalam hakikat atau dalam ilmu kalam. Nah, kita akan fahami apa makna takwil itu, makna takwil yang benar itu bagaimana. Takwil ya, secara bahasa ini makna takwil yang benar ya. Secara bahasa takwil itu adalah tempat kembali atau sumber. Disebutkan dalam sebuah kalimat bahasa Arab, alash syai'u ya'ulu ila kadha. Maksudnya adalah sesuatu itu kembali kepada sesuatu yang lain. Ya. Maksudnya adalah kembali kepada sebuah hakikatnya. Ini makna takwil yang pertama secara bahasa. Yang kedua, takwil maknanya adalah tafsir. Takwil bimakna at-tafsir ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan dalam tafsir At-Tabari, adapun makna takwil menurut bahasa Arab ialah tafsir dan tempat kembali. Kemudian makna takwil yang ketiga, ini secara bahasa, makna takwil yang ketiga adalah mematuhi perintah, melaksanakan sebuah perintah. Hal ini sebagaimana tersebut dalam perkataan Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud mengucapkan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maha suci Allah, Tuhan kami, dengan memujimu ya Allah, ampunilah aku. Kemudian Aisyah mengatakan ya ta'awwalul Qur'an. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah mentakwil Al-Qur'an. Maksudnya adalah takwil di sini makna yang ketiga, tanfidzul amr ya. Makna yang ketiga yaitu mengerjakan perintah ya. Mengerjakan perintah artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan atau mengamalkan perintah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Surat An-Nasr. Jadi beliau mengucapkan doa tadi ketika sujud ya, Allahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu dalam rangka mentakwil ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ya, ya pujilah Tuhanmu ya, bertasbihlah atas nama Tuhanmu dan pujilah Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya ya, dalam rangka untuk mengamalkan isi daripada ayat ini. Jadi takwil di situ makna adalah melaksanakan perintah. Jadi secara bahasa ini makna yang benar untuk takwil secara bahasa. Yang pertama maknanya adalah kembali kepada hakikat atau sumbernya. Yang kedua adalah bimakna tafsir. Takwil maknanya tafsir. Yang ketiga maknanya adalah melaksanakan perintah. Ya. Jadi takwil di sini ketika kita membaca teks dalil Al-Qur'an maupun hadis yang ada kata-kata takwil ya, maka kita fahami dengan makna bahasa Arab yang sebenarnya itu tiga tadi ya, kembali kepada tiga tadi. Kemudian para pemirsa sekalian, apa makna takwil menurut para salafus saleh tadi secara bahasa? Berarti sekarang kita bicara takwil secara istilah. Takwil menurut definisi yang difahami oleh para salafus saleh, para ulama salaf adalah yang pertama, takwil itu maksudnya kembali kepada hakikatnya. Berarti ini sama dengan makna takwil secara bahasa tadi yang pertama ya. Kembali kepada sumbernya, kembali kepada hakikatnya. Pengertian ini paling banyak digunakan dalam Al-Qur'an. Ya, ketika banyak dalam Al-Qur'an menyebutkan kata-kata takwil ya. Nah, itu maknanya adalah yaitu kembali kepada hakikatnya, hakikat daripada sebuah makna ya, kembali kepada sumbernya. Nah, ini paling makna takwil yang seperti ini yang paling banyak yang terdapat dalam Al-Qur'an. Contohnya seperti dalam surat Yusuf ayat 100 Allah mengatakan qala ya abati hadza ta'wilu ru'ya ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqo. Yusuf berkata, "Bapak, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu dan sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya kenyataan." Takwil di sini maknanya adalah kembali kepada makna yang hakikat, makna yang sebenarnya. Ya, takwil di sini kembali kepada makna yang sebenarnya atau kembali kepada hakikatnya. Yang kedua, para pemirsa sekalian, takwil difahami oleh para ulama salafus saleh sebagai tafsir. Takwil maknanya adalah tafsir. Hal ini sebagaimana terkandung dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendoakan Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia tentang agama dan ajarkanlah takwil. Takwil maksudnya adalah tafsir. Kita perhatikan para pemirsa sekalian, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, beliau menggunakan kata-kata Allahumma faqqihhu fid-din. Ya Allah, faqqihkanlah dia dalam masalah agama. Kenapa tidak menggunakan fahimhu fid-din, ya? Atau alimhu ad-din, ya? Fahamkanlah dia agama ataupun ajarkanlah dia agama, tapi faqqihhu fid-din. Faqihkanlah dia dalam masalah agama. Karena kalau doanya pakai kata-kata fahimhu fiddin atau alimhuddin, ya, fahamkanlah dia agama atau ajarkanlah agama, orang yang faham agama belum tentu mengamalkan ilmunya. Ya, ini bedanya ilmu dan fiqih. Bedanya al-ilmu wal fiqhu. Kalau ilmu itu orang punya ilmu, al-ilmu itu orang yang dia punya ilmu, tapi belum tentu dia mengamalkan. Bisa jadi dia mengamalkan, bisa jadi dia tidak mengamalkan. Itu disebut ilmu. Tapi kalau fiqhu, faqih, orang yang faqih, orang yang memiliki fiqih, itu adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, itu orang yang faqih. Makanya yang lafaz doa yang Nabi berikan untuk sepupu beliau Ibnu Abbas itu pakai kata-kata faqihhu fiddin. Jadikanlah dia orang yang faqih dalam agama. Dan orang yang faqih, dia orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya, makanya dalam ungkapan para ulama bahwa dulu disebutkan, ya, sebagaimana telah dinyatakan oleh pernah dijelaskan oleh Syekh Nuthaimin rahimahullah, ya, bahwasanya dahulu di para salaf itu banyak orang-orang yang faqih. Faqihnya yang banyak. Tapi orang-orang yang khalaf, orang-orang yang datang setelah mereka, itu paling banyak bukan orang yang faqih, tapi para qurra'nya. Qurra', orang-orang yang pintar membaca. Artinya orang-orang yang ilmunya hanya sebatas di teks, di buku, ataupun ilmunya hanya sebatas di memori otak, tidak kemudian ilmunya diamalkan. Dulu para salaf itu banyak orang-orang yang faqih. Kemudian khalaf, orang-orang yang datang setelah mereka, bukan orang yang faqih yang banyak, tapi orang qurra, para ahli qurra, ya, orang-orang yang pintar baca saja, ya, tapi tidak pandai dalam mengamalkan ilmunya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Nah, ini kita sudah membahas tentang makna takwil yang benar secara bahasa ataupun secara istilah yang difahami oleh para ulama salaf. Jadi kesimpulannya, makna takwil yang benar itu adalah kembali kepada sumbernya. Yang kedua adalah tafsir. Tafsir itu menjelaskan makna yang berdasarkan kemungkinan yang kuat. Ya, ini tafsir. Baik, sekarang kita bicara definisi takwil menurut ahlu kalam. Ya, setelah kemunculan para ahli filsafat, para ahli kalam, makna takwil ini kemudian bergeser daripada makna yang benar. Ya, makna takwil ini, ya, bergeser daripada makna yang benar. Yang populer sekarang ini makna takwil itu adalah apa? Ya, takwil yang difahami oleh ahli kalam. Apakah itu? Yaitu memalingkan lafaz dari kemungkinan yang kuat kepada kemungkinan yang tidak kuat karena adanya kandungan makna secara akal. Ya, ini definisi takwil yang salah. Ini definisi takwil yang difahami atau yang diamalkan, ini takwil yang diamalkan oleh para ahli kalam. Memalingkan lafaz dari makna yang kuat, makna zahir, makna yang kuat difahami oleh akal, kemudian kepada makna yang lemah. Karena apa? Karena makna yang kuat tadi tidak bisa diterima oleh akal. ya, memalingkan makna dari sebuah lafaz dari makna yang kuat kepada makna yang lemah, karena sebab makna yang kuat tadi tidak bisa difahami oleh logika. Nah, ini namanya takwil yang dilakukan oleh para ahli kalam. Jadi beda ya para pemirsa sekalian. Takwil yang dilakukan para ulama salafus saleh, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam madhab, dengan takwil yang dilakukan oleh para ahli kalam ini berbeda. Ya, berbeda. Dan metode takwil ini, metode takwil yang digencarkan yang atau yang dilakukan oleh ahli kalam, nah ini baru muncul setelah berakhirnya masa keemasan Islam. Ya. Jadi tidak ada ahlu kalam, ahlu takwil ya, berdasarkan definisi yang barusan kita sampaikan. Ya, takwil ya secara definisi yang kita sampaikan barusan itu belum ada di generasi sahabat, itu belum ada, enggak ada. Dan juga di generasi tabi'in juga enggak ada. Di generasi tabi'ut tabi'in juga enggak ada. Bahkan juga tidak dikenal di zamannya empat mazhab, imam empat mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, belum ada. Ya, sehingga ahlu kalam ini baru muncul akhir-akhir. Ya, demikian juga keyakinan mereka populer itu munculnya akhir-akhir. Ya. Orang yang pertama kali menyebarkan atau memasyhurkan metode takwil ini adalah Fakhruddin Ar-Razi. Namanya adalah Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menegaskan bahwasannya ilmu ini metode beragama, metode takwil yang difahami oleh ahlul kalam ini belum ada di zaman sahabat. Beliau pernah mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau mengatakan bahwa istilah ini tidak pernah dikenal di zaman sahabat Nabi. Ya, yaitu pengertian takwil yang tadi, memalingkan makna kepada makna yang lemah daripada makna yang kuat. Istilah ini belum pernah dikenal di zaman sahabat, tidak pula pada masa tabi'in, tidak dikenal pada masa imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, dan tidak pernah juga diketahui ada yang berbicara tentang istilah ini pada tiga generasi pertama. Bahkan aku belum pernah mengetahui seseorang pun di antara mereka mengkhususkan lafaz takwil dengan istilah ini. Ya, istilah tadi ya, istilah yang difahami oleh ahlu kalam, itu istilah baru. Kalau istilah yang sebenarnya ya, kita kembali kepada makna takwil secara bahasa Arab, maksudnya adalah tafsir, maksudnya takwil itu kembali kepada makna hakikat, ya kan, bukan kembali kepada kemungkinan makna yang lemah kemudian meninggalkan makna yang kuat gara-gara tidak bisa difahami oleh akal. Nah ini karakter takwil yang seperti ini atau definisi takwil yang seperti ini muncul setelah generasi tiga generasi emas dalam Islam atau generasi salaf, ya. Baik para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh akidah yang dibangun di atas takwil ya. Contohnya yang paling populer ya tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Allah beristiwa di atas arsy. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas langit. Dan lebih dari 1000 ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwasanya Allah itu di atas. Nah, kemudian para pemirsa sekalian, ayat tentang istiwa ini, demikian juga ayat-ayat yang membicarakan, ya, ayat yang berbicara tentang tentang keberadaan Allah itu di atas, ini ditakwil sama orang-orang ahli kalam. Di antaranya yang pertama kali melakukan hal tersebut, takwil tersebut adalah Mu'tazilah. Ya, orang-orang Mu'tazilah sebagaimana dinukil dalam buku ini enggak ada di buku ini ya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Maqallat Al-Islamiyyin, ya. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dalam banyak kesempatan atau pembahasan di kitab tersebut bahwa orang-orang yang menganut metode takwil di sini dalam menafsirkan istiwa kepada makna yang lain, yaitu makna istaula, menguasai, itu adalah orang-orang Mu'tazilah dan sebagian Jahmiyah. Dan Abul Hasan Al-Ash'ari ini, beliau pernah dulu sebelum beliau kembali kepada manhaj salaf, ya, beliau pernah menganut madhab Mu'tazilah selama 40 tahun karena pengaruh ayah tirinya, yaitu Abul Ali Al-Jubba'i. Ya, 40 tahun beliau pernah menganut akidah Mu'tazilah, sehingga beliau tahu betul, ya, bagaimana detailnya prinsip-prinsip Mu'tazilah. Makanya sampai diterangkan oleh para pakar akidah, tidak ada buku yang paling detail menjelaskan tentang kesesatan akidah Mu'tazilah melebihi detailnya buku yang ditulis oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, yaitu Al-Maqallat Al-Islamiyin. Ya, 40 tahun beliau bukan hanya bicara tentang pengalaman orang, tapi itu pengalaman dia sendiri, sehingga dia tahu betul. Ya, beliau sendiri mengatakan bahwa yang memaknai istiwa dengan makna ta'wil, ya, makna ta'wil sesuai yang difahami ahli kalam tadi, yaitu kembali kepada kemungkinan makna yang lemah, karena yang makna yang kuat itu tidak bisa difahami oleh akal, sehingga muncullah pemaknaan istiwa itu dengan makna istaulah, artinya menguasai. Ini orang-orang yang mencetuskan, yang mempelopori takwilan seperti ini adalah orang-orang Mu'tazilah, ya, dan sebagian Jahmiyah. Ya, tidak pernah ada di masa generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, tiga generasi emas yang kita disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beragama menjadikan agama mereka sebagai standar, sebagai referensi. Tidak pernah ditemui di tengah-tengah mereka ada orang yang memaknai istiwa dengan istaula, menguasai. Ya. Jadi kenapa kok para ahli kalam memaknai istiwa itu kepada istaula? Ya, itu karena takwil tadi. Ya, kalau makna yang kuat daripada istiwa apa? Istiwa makna ala wartafa. Ya, tinggi. Ya. Maha tinggi. Ya. Di atas. Kata mereka, kalau kita fahami seperti ini, berarti Allah membutuhkan tempat. Allah membutuhkan tempat. Dan Allah itu ghaniyun anil alamin. Ya, Allah itu maha kaya, tidak butuh alam semesta. Lagi-lagi mereka berdalil dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang samar maknanya. Kalau dikaitkan dengan permasalahan ini, samar maknanya. Ya, Allah maha, betul Allah itu maha, tidak butuh dengan semesta alam. Tapi dalam menafsirkannya juga harus pakai ayat-ayat yang muhkam. Ayat-ayat yang rinci penjelasannya, ya, yang jelas penjelasannya. Ya. Dalam kasus ini tentang keberadaan Allah, Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Mereka mengatakan kalau Allah di atas, berarti Allah itu diliputi oleh tempat. Ya. Maka ini sesuatu makna yang tidak bisa difahami akal. Sehingga mereka alihkan ke makna yang lemah, yaitu makna itu makna berupa istaula, maksudnya menguasai arsy. Lalu seandainya istiwa di situ di ayat itu maknanya istaula, maka tidak ada manfaatnya Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Karena bukan hanya arsy saja yang dikuasai oleh Allah SWT, semua makhluk itu dikuasai oleh Allah. Ya, kalau seandainya istiwa di situ maknanya istaula yang artinya menguasai, maka tidak ada kekhususan bagi arsy. Karena semua makhluk itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makna yang penafsiran seperti ini, penafsiran yang keliru. Yang pertama kali mencetuskan adalah Mu'tazilah. Ini bukan akidahnya salaf, ya. Bukan akidahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga yang menunjukkan kelirunya pemaknaan istiwa itu dengan istaula adalah bahwa tidak ditemui dalam makna bahasa Arab di kamus manapun, ya, kamus yang menjadi referensi utama dalam kamus bahasa Arab itu tidak ditemui makna istiwa bimakna istaula, ya. Istiwa maknanya menguasai. Secara bahasa Arab yang namanya istiwa itu ya ala wartafa'a, yang meninggi, yang maha tinggi, ya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Ifsah, salah seorang pakar bahasa Arab yang bernama Khalil pernah ditanya, hal wajadta fil lughati istiwa bimakna istaula, apakah anda mendapati dalam bahasa Arab pemaknaan istiwa dengan istaula, dengan menguasai. Maka beliau mengatakan hadza ma la ta'rifuhul arab. Ini makna yang seperti ini, makna yang tidak diketahui oleh orang Arab. Ini pemaknaan yang seperti itu, pemaknaan yang tidak benar secara bahasa. Padahal Al-Quran itu bahasa Arab, sehingga kita dalam memaknai istilah-istilah dalam Al-Quran itu kembali kepada bahasa Arab. Ya. Nah, makanya kami katakan bahwa istaula itu ta'wil, hasil dari ta'wil. Kembali kepada makna yang lemah, meninggalkan makna yang kuat, yaitu makna yang difahami orang-orang Arab. Ya, makna yang secara bahasa Arab, yaitu istiwa bimakna ala wartafa'a, yang maha tinggi. Itu makna yang kuat. Ya. Kemudian mereka menyimpulkan itu makna istaula, itu makna yang lemah. Karena apa? Karena kalau kita maknanya ala wartafa'a, zat yang maha tinggi, yang berada di atas, ini akan tidak sinkron dengan logika mereka. Nah, ini ya. Padahal kenyataan ternyata di bahasa Arab itu tidak ada kamus yang menyatakan bahwa istiwa itu maknanya adalah istaula. Ya. Bahkan disebutkan dalam pernyataan para ahli bahasa yang lain. Mereka mengatakan la yajuzu istiwa bimakna istaula. Tidak boleh istiwa itu dimaknai istaula, menguasai. Illa fi haqqi man kana ajizan thumma dhahara. Kecuali kepada sosok yang dia dulu lemah kemudian dia menang. Ya, kalau dia dulu orang yang lemah, kemudian dia berperang, dia berjuang, kemudian dia menang. Nah, ini bisa dimaknai istaula yang seperti itu. Ya. Baru bisa dimaknai istaula. Wallahu subhanahu la ya'jizuhu syai'. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dikalahkan oleh sesuatu apapun. Wal 'arsyu la yughalibuhu fi hal, ya. Maka tidak boleh makna istiwa tentang Allah Subhanahu wa taala itu dimaknai istaula, karena kalau kita makna istaula berarti itu menghina Allah. Istiwa yang dimaknai istaula itu berlaku untuk orang yang dahulunya lemah, dia tertindas, kemudian dia menang. Nah, itu baru namanya istiwa yang diartikan istaula. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha kuat, ya, maha ghaniyun 'anil 'alamin, ya. Allah tidak ada yang mengalahkan sesuatu apapun. Nah, inilah di antara contoh akidah yang dihasilkan dari metode takwil, ya, takwilnya ahli kalam. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka, ya, ketika berdalil, ya, ketika mereka memaknai istiwa tadi, maka mereka kembali kepada makna bahasa Arab. Ya, bahasa Arab mengatakan bahwa itu ala wartafa, maha tinggi. Ya sudah, kita artikan seperti itu. Ya, tidak usah memaksakan akal untuk mengetahui hakikatnya, ya. Karena ini namanya ruang iman, ya. Ini bagian daripada rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara unsur iman yang pertama. Iman kepada Allah, ya, mencakup iman kepada keberadaan Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Ya. Maka yang namanya ruang iman itu ruang berpasrah diri, ya, berserah diri. Mereka mengimani bahwasanya Allah itu di atas. Adapun tentang bagaimananya, maka mereka menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terlalu berlebihan untuk berusaha mengetahui takwil, ya, atau tafsiran daripada makna istiwa di situ. Ya, pokoknya difahami sesuai makna yang tampak dalam bahasa Arab, yaitu maha tinggi. Ya sudah, kita maknai itu maksudnya Allah di atas. Ya, adapun itu apakah menunjukkan Allah butuh pada tempatnya? Maha suci Allah dari apa yang mereka sangkakan. Allah maha kaya, ya. Sehingga maksudnya tingginya Allah tidak seperti tingginya manusia, tingginya makhluk. Tingginya Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan kemuliaan Tuhan semesta alam, tidak seperti tingginya makhluk. Jadi menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak berarti kemudian otomatis, ya, menyamakan Allah dengan sifat makhluk. Ya. Karena para ahlu kalam memaknai istiwa dengan istaula itu karena apa? Khawatiran mereka untuk menyamakan Allah dengan sifat makhluk, berarti sama-sama butuh tempatnya. Ini karena terlalu mengedepankan akal dalam memahami makna ayat-ayat sifat. Ya. Padahal menetapkan sifat tidak melazimkan penyamaan Allah terhadap makhluk. Allah SWT melarang kita untuk menyamakan sifatnya dengan makhluk. Dalam ayat menetapkan nama Allah tidak melazimkan menyamakan Allah dengan sifat makhluk. Sehingga keyakinan atau prinsip yang tepat dalam memahami ayat-ayat Allah, memahami tentang ayat-ayat sifat adalah prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa kita mengimani seperti apa adanya tanpa mentakwil, takwil versi ahli kalam tadi, tanpa juga menolaknya. Demikian juga tanpa mentakyif, tanpa berusaha untuk mengorek-ngorek gimana hakikat yang sebenarnya. Kita di sini kita berislam, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanna kullum min indi rabbina. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan ayat-ayat tadi karena semuanya ada datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam memahami ayat-ayat sifat. Baik. Tokoh dalam ilmu takwil, ya, tokoh ahli kalam, ya, yang mempelopori ataupun mempopulerkan metode takwil dalam memahami ayat-ayat sifat, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wafat pada tahun 606. Pada akhir hayatnya beliau menyesali cara beragama yang beliau lakukan, ya, yaitu memahami dalil-dalil sifat itu dengan metode takwil tadi yang ditempuh oleh para ahli kalam. Karena itu akan menjadikan seorang itu berat, ya, dalam memahami ayat-ayat tentang sifat, ya, akalnya tidak nyampe ke situ, sehingga akan banyak ayat-ayat yang diingkari, yang ditakwil, ya. Beliau pernah mengatakan, nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktsaru sa'yil alimina dhalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa ghayatu dunyana adhan wa balu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Akhir dari kelancangan akal adalah akal menjadi terbelenggu, dan kebanyakan upaya manusia itu adalah kesesatan, yaitu orang-orang ahli kalam. Dan roh-roh kami merasa gersang di dalam jasad kami. Akhir daripada dunia kami adalah siksaan batin dan kekacauan dalam berpikir. Kami tidak mendapatkan manfaat dari kajian ataupun pembahasan yang kami lakukan seumur hidup. Siwa an jama'na fihi qila wa qalu, kecuali hanya mengumpulkan katanya dan katanya. Yani Imam Fakhruddin Ar-Razi itu dedengkotnya ahli kalam, ya. Dedengkotnya para ahli takwil, ya, para orang-orang yang memegang prinsip takwil tadi. Tapi kemudian ternyata di akhir hidupnya beliau menemukan kebingungan dalam pikirannya karena memahami ayat seperti tadi itu. Ya, terlalu memaksakan akal untuk memahami ayat-ayat tentang sifat, ya. Padahal ini bukan ruangnya akal untuk mengetahui hakikatnya. Jadi akal ini jangan dipaksakan untuk masuk ke dalam semua lini kehidupan yang kita alami, ya. Ada beberapa ruang kehidupan yang memang itu bukan porsinya akal untuk masuk ke situ. Ya, akal cuman mengetahui pondasinya saja, habis itu tentang hakikatnya maka kita serahkan kepada yang maha tahu. Ya. Dan ini cara beragama yang nyaman, tidak ribet. Ya, sudah kita beriman seperti itu. Ar-Rahman 'ala arsyistawa, oh, berarti Allah itu beristiwa di atas arsy. Maksudnya Allah itu berada di atas arsy. Dan istiwanya Allah, di atasnya Allah itu seperti kemuliaan Allah. Tidak seperti tingginya makhluk, tidak seperti tingginya makhluk, ya. Ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan, kedua tangannya itu terbentang. Ya, sudah kita fahami, ya, sifat Allah itu seperti itu. Tapi kita tidak bayangkan tentang hakikatnya, bagaimana tangan Allah. Ya, ini tidak, kita bukan ruang akal kita untuk memahami itu. Sama makhluk saja sifatnya berbeda antara tangannya manusia dengan tangannya sapi, dengan tangannya kambing berbeda. Apalagi antara makhluk dan Tuhan. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Jadi ruang-ruang yang seperti ini, ayat-ayat tentang sifat adalah ayat-ayat kita itu di situ berserah diri kepada Allah, ya. Tidak memaksakan akal untuk masuk ke situ. Ya, karena semua panca indera kita, ya, semua kekuatan manusia itu terbatas. Ya, mata manusia terbatas penglihatannya, tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Ya, saya di sini tidak bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh para pemeriksa di rumah. Demikian juga telinga, telinga terbatas, tidak bisa, hanya yang pembicaraan bisik-bisik di balik tembok, bicaraan bisik-bisik berapa meter di samping kita, kita nggak bisa dengar. Maka demikian juga akal, akal juga terbatas. Ya, kalau dipaksakan maka orang bisa gila. Ya. Kalau dipaksakan akal itu maka seorang akan bisa tersesat dalam beragama. Jadi yang seperti ini adalah ruang di mana kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya Imam Malik rahimahullah taala ketika ditanya tentang istiwa tadi, ya, ketika beliau menjelaskan tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu beristiwa di atas arsy, tiba-tiba ada muridnya yang bertanya bahwa, ya Imam, ya kaifal istiwa, wahai Imam, bagaimana istiwanya Allah? Maka seketika itu wajah Imam Malik langsung memerah dan beliau berdiam sejenak. Beliau tidak berbicara sejenak sehingga majlis ketika itu hening. Lalu kemudian setelah itu beliau mengucapkan sebuah ucapan yang sangat indah dan itu menjadi kaidah ahlu sunnah wal jamaah dalam berinteraksi dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala. Beliau mengatakan, al istiwa'u ma'lum, makna istiwa itu maklum, diketahui, yaitu secara bahasa Arab tadi ala wartafa itu makna yang maklum, wal kaifu majhul, dan menanyakan hakikatnya dan tentang hakikatnya itu tidak diketahui oleh manusia, wal imanu bihi wajib, namun mengimaninya adalah kewajiban, wassu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan tentang hakikatnya itu adalah pertanyaan yang bid'ah, belum pernah ditanyakan oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian Imam Malik mengatakan, dan saya tidak melihat Anda ini kecuali sebagai orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, kemudian disuruh keluar dari majelisnya. Nah, maka demikianlah kita mengimani ini kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah, ya. Al istiwa'u ma'lum. Kita maknai dengan sifat yang lain. Contohnya misalnya sifat Allah Subhanahu wa taala tentang wajah Allah Subhanahu wa taala, al wajhu ma'lum, wajah itu ma'lum. Wal kaifu majhul, tentang hakikat wajah Allah maka tidak ada yang mengetahuinya. Wal imanu bihi wajib, mengimani yang wajib, karena ada ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, Allah mengatakan kullu syai'in halikun illa wajaha. Ya, semua nanti pada hari kiamat akan binasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Illa wajaha itu wajah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah Allah secara zat seluruhnya. Wal wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan tentang bagaimananya hakikatnya itu adalah sesuatu yang bid'ah. Dan seorang yang beragama seperti ini akan benar-benar bisa mengekspresikan keislamannya, ya. Dia benar-benar sesuai dengan makna daripada agama Islam itu adalah berserah atau menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semuanya itu apa yang Allah sampaikan itu adalah kebenaran. Ya, demikianlah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Kalau kita kembali kepada kaidah yang sebelumnya, ya, tentang bahwa Ahlussunnah itu berpegang kepada ayat-ayat yang muhkam dan mereka tidak berlebihan dalam memahami ayat-ayat yang mutasyabihat atau tidak berpijak dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, mereka maka tepat sekali mereka dalam mengamalkan kaidah tersebut, ya. Jadi ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat, ya. Tentang hakikat sifat ini adalah perkara yang mutasyabihat, maka mereka tidak terlalu berlebihan untuk mencampuri atau mengetahui hakikat daripada sifat-sifat tersebut. Mereka hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang hakikatnya maka mereka serahkan kepada Allah. Maka tidak benar, ya, tuduhan bahwasanya ahlu sunnah itu salaf itu mujassimah, ya. Salaf itu menetap orang yang menetapkan fisik Allah itu seperti fisiknya makhluk, tidak. Yang kita mengatakan bahwa hakikat tentang sifat Allah itu kita kembalikan kepada Allah, kita enggak tahu. Laisa kami telihi syai. Allah itu tidak sabinya kami, mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.